Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَ بِسُنَّتِهِ وَصَارَ بِنَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد معشر الأحبة رحمني ورحمكم الله kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberi kemudahan untuk bermajlis di tempat yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat serta diberi taufik untuk bisa mengamalkan dan mempraktekkan setiap ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Ahibati fila azzakumullah, kita lanjutkan bacaan hadis kita, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Bulughul Maram. Kita masih membahas terkait dengan masalah azan. Kita sekarang masuk kepada hadis yang ke-150 ya, kalau dalam kitab saya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa an Ibni Umar wa Aisyata radhiyallahu ta'ala anhum, dan dari Abdullah Ibnu Umar dan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma qala, mereka berdua mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna dilalan yu'adzinu bilailin, sungguh Bilal itu dia melakukan azan masih di waktu malam, di waktu malam. Kemudian Nabi mengatakan fakulu washrabu, maka silahkan makan dan minumlah kalian kalau mau puasa, maksudnya. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, hatta yu'addi, ya, hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Silahkan kalian makan dan minum hingga Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan. Nah, kemudian disebutkan di sini wa kana rajulan a'ma, dan Ibnu Ummi Maktum beliau adalah seorang yang buta. La yunadi, tidaklah beliau itu mengumandangkan azan hatta yuqalu lah, tidaklah beliau mengumandangkan azan hingga ada orang yang berkata kepada beliau, asbahta asbahta, telah masuk waktu subuh, ya, engkau telah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi akhirihi idrajun, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan di akhir hadis ini ada idraj. Idraj itu ucapan dari salah satu rawi atau orang yang meriwayatkan hadis yang disertakan secara langsung, ya, dalam menyampaikan hadis tanpa menjelaskan, ya, tanpa membedakan ini hadis atau bukan, ini hadis atau ucapannya sendiri, ya, itu namanya idroj. Dan seringkali, ya, dimaksudkan untuk menjelaskan atau menafsirkan atau yang semisalnya. Nah, yaitu maksudnya di sini yang disebutkan oleh para ulama kita, idrotnya sebelah mana, yaitu dari kalimat wa kana rajulan a'ma, dan beliau yaitu Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta dan seterusnya. La yunadi hatta yuqalu lah asbahta asbahta, sampai situ. Ini adalah idraj, yaitu perkataan salah satu dari rawi. Apakah Ibnu Umar ataukah orang setelahnya, ini diperselisihkan, ataukah Az-Zuhri ataukah yang lainnya. Nah, ala kulli hal, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya sampai pada kata hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, sudah titik sampai di situ. Itulah perkataan Nabi. Jadi Nabi mengatakan sesungguhnya Bilal, ya, dia itu melakukan azan masih di waktu malam. Maka silahkan makan dan minumlah kalian. Hingga Ibnu Ummi Maktum itu memanggil, yaitu mengumandangkan azan, sudah sampai di sini. Itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata setelahnya itu adalah keterangan tambahan dari salah satu daripada rawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Kita di sini coba membaca atau mengambil pelajaran dari hadis tersebut, seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Ubassam rahmatullahi alaih. Hadis ini menunjukkan yang pertama, bolehnya, ya, mengangkat dua tukang azan untuk satu masjid. Bolehnya mengangkat dua tukang azan untuk satu masjid. Maksudnya boleh tidak hanya satu, gitu. Nah, dan kata beliau di sini wa yustahabbu, ya, ta'aqabuhuma bil adzan, dan disunahkan bergantian keduanya di dalam adzan. Ini yang pertama, bolehnya ada lebih atau ada dua atau mengangkat dua tukang adzan dalam satu masjid. Intinya tidak harus satu muadzin. Nah, dan juga para ulama mengatakan, dan ini bukanlah pembatasan, berarti cuma dua, tidak. Ini menunjukkan lebih dari itu pun diperbolehkan. Nah, kemudian faedah yang kedua juga yang bisa kita ambil dari hadis ini, disyariatkannya masing-masing muadzin tadi itu mengumandangkan azan di waktu yang khusus, yang jelas. Muadzin pertama misal, muadzin yang A azan tadi misalkan sebelum subuh, muadzin yang B pas azan subuh misal. Demikian juga yang lain dibagi, zuhur sama asar siapa, maghrib sama isya siapa, misalkan demikian. Nah, pembagian azan. Kemudian di antara faedah juga dari hadis ini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Bassam di sini, istihbabu ayyakuna al-adhanu ala makanin alin. Disunahkan azan itu di tempat yang tinggi. Disunahkan demikian. Ini berdasarkan salah satu lafaz dari hadis tambahannya, lafaz dari hadis tadi, salah satu lafaznya tidak disebutkan di dalam teks tadi, tapi dalam riwayat aslinya di sana ada tambahan, fama kana bainahuma illa yas'ad hadza wa yanzil hadza. Nah, disebutkan dalam riwayat tidaklah jeda antara keduanya, yaitu azan pertama dengan azan kedua, azannya Bilal dengan azannya Ibnu Ummi Maktum, tidaklah jeda antara kedua azan mereka berdua kecuali hanya sebatas yang ini naik dan yang itu turun. Maksudnya satunya setelah naik azan di atas kemudian turun, ya, jeda sekian lama sebentar, kemudian yang di bawah naik untuk azan, maksudnya demikian. Jedanya antara keduanya tidak lain hanya yang satunya naik dan yang satunya turun. Nah, kurang lebih maknanya demikian. Nah, dan ini hadis ini menunjukkan bahwasanya tadi disunnahkan azan di tempat yang tinggi. Berarti nanti antum nyari tangga gitu ya. Katanya sunahnya azan tempat tinggi ya. Sebelum azan gue lihat tangga lah, naik ke atas genting misalkan ya, di atas genteng ya. Ya enggak perlu ya. Kalau memang disiapkan tempat khusus untuk azan di atas ya bagus ya. Karena maksud dulu ya di atas itu adalah sebagaimana disebutkan di hadis sebelumnya, yaitu terkait dengan anda lebih bisa memanggil jauh. Nah, karena belum ada pengeras suara. Tetapi kalau misalkan di sebuah masjid disiapkan tempat khusus azan yang letaknya di atas gitu ya, maka itu insya Allah lebih bagus. Meskipun sudah ada pengeras suara, meskipun sudah ada pengeras suara. Nah, kemudian sekalian ya, berdasarkan lafaz tadi juga para ulama mengambil kesimpulan dan disebutkan di sini juga bahwasanya jeda antara azan pertama dengan azan kedua itu tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama. Hanya sebatas ya sebentar, intinya sebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwasanya yang satunya untuk membangunkan orang yang tidur dan sekaligus mengingatkan orang yang sedang sholat. Membangunkan orang yang tidur dan mengingatkan orang yang sholat. Maksudnya azan yang pertama itu agar orang yang tertidur itu bangun karena sebentar lagi akan subuh, ada kesempatan sholat malam, dan memberikan peringatan kepada orang yang sedang sholat bahwasanya sebentar lagi sudah masuk waktu subuh. Nah, jika itu maksudnya, jika maksud azan pertama adalah demikian itu, maka kata para ulama kita jedanya tidak terlalu lama. Kenapa? Kalau jedanya terlalu lama, ya membangunkan orang yang tidur misalkan jam 12 malam dibangunkan untuk tidur apa untuk sholat malam, ya masih 4 jam lagi sekarang ya, ya setelah ngantuk maning ya kan, sudah kedatangan ngantuk lagi tidur lagi mbok malah kebablasan ya kan, maksudnya tidak terwujud. Nah meskipun ya sebagian ulama berpendapat diantaranya dalam mazhab Hanabilah, mereka mengatakan ya sejak atau azan pertama itu diperbolehkan, batas awalnya adalah pertengahan malam. Jadi setelah pertengahan malam ya kata mereka sudah mulai boleh azan pertama. Tapi sebagian ulama mengatakan ya ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena maksud azan yang pertama adalah membangunkan orang yang tertidur dan mengingatkan orang yang sedang sholat. Nah, baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang tadi kita baca juga menunjukkan jawazu adzanil a'ma, bolehnya seorang yang buta itu mengumandangkan azan. Nah, dengan syarat idza wujida man yukhbiruhu bidukhuli waqtil adzan. Dengan syarat ada orang yang memberitahu dia terkait dengan masuknya waktu azan atau masuknya waktu sholat. Nah, baik. Contohnya tadi Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang yang buta. Nah, hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama kita jawazul adzan li sholati subhi qabla waqtiha. Bolehnya adzan untuk sholat subuh sebelum masuk waktunya. Nah, dan ini pendapat mayoritas ulama. Berbeda dengan pendapat ulama Hanabiyah ya. Dalam mazhab Ahnaf mereka mengatakan semua azan harus sudah masuk waktunya, termasuk azan untuk sholat subuh. Nah, tapi hadis ini mayoritas ulama mengatakan bolehnya untuk sholat subuh lah ya, khusus sholat subuh bolehnya azan sebelum masuk waktunya. Dan sebagian ulama mempersyaratkan bolehnya azan sebelum masuk waktunya itu jika ada azan yang berikutnya ya, ada azan lagi yang memberitahu tentang masuk waktu sholat subuh. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan demikian. Sehingga jika azannya cuma sekali, ya cuma sekali, maka tidak boleh sebelum masuk waktu subuh. Kalau azannya cuma sekali. Kalau azannya cuma sekali, maka harus setelah masuknya waktu subuh. Nah, di antara alasan yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu agar tidak mengecoh ya, manusia. Manusia terkecoh ya. Pikirannya wis masuk waktu subuh, ternyata belum. Orang ibu-ibu di rumah lagi azan berarti wis subuh. Ya. Dia langsung sholat subuh. Padahal belum. Nah, tapi kalau di sana ada dua azan, oh berarti azan ini karena biasa seperti itu ya. Berarti oh nanti masih ada azan lagi, berarti tadi itu azan bukan azan subuh. Kalau sudah terlanjur gimana misal? di sebuah tempat, dia belum awalnya tidak terbiasa ada dua azan. Ya. Kemudian mau diterapkan sunnah azan dua kali. Nah, karena baru pertama kali, ya. Ketika azan pertama, orang-orang pada datang ke masjid misalnya, padahal masih setengah empat, pikirannya setengah lima, oh, pokoknya setengah, ya. Umumnya subuh kan setengah lima. Datang ke masjid, mbah-mbah pada datang ke masjid, yang di rumah juga pada sholat subuh, ya kan? Misal, ya kan? Orang ngerti, biasanya azan cuma sekali. Saya nang masjid, ini suwit temen orang komat-komat. Nah. Terus datang muazin, dia orang komat, malah azan maning, ya kan? Ya kan? Bingung, bahe. Yang di rumah juga bingung deh, kok azan maning ya? Kok azan lagi ini? Nah, berarti azan yang tadi itu azan bukan untuk waktu subuh. Ya, yang di rumah sudah terlanjur waktu sholat subuh gimana? Ya harus mengulangi. Ya harus mengulangi karena sholat sebelum waktunya. Terus yang sholat subuh tadi, ya dihitung sebagai sunnah. Bukan amalan yang sia-sia. Tidak ada yang amalan. Tidak ada amalan yang sia-sia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya serasa ngamuk-ngamuk. Nah, seneng ngomong ngamuk-ngamuk. Tidak ngulangi sholat subuh. Nah, itu pahala ping pidho iki, Mbah. Nah, ini aja itu jawabannya. Pahalanya kan dapat dua kali. Nah, atau alangkah baiknya kalau misalkan di sebuah masyarakat yang tidak paham, ya disampaikan. Maksudnya paling tidak ada pengumuman. Nah, mulai besok Masjid Nurul Iman, misal, akan mengadakan azan dua kali. Kasih tahu, kirim ke WA, nah, misal, ke warga dikirimin sekitar, oh, tahu, oh, mau azan dua kali. Azan pertama berarti aja sholat subuh di sit. Nah, jadi tidak bikin huru hara. Saya barakallahu fikum. Karena pernah terjadi huru hara. Saya sendiri mendapati, maksudnya menemui, maksudnya bukan saya yang azan, cuman maksudnya menemui kasus seperti itu. Ya. Tapi sebelum di sini, ya sebelum di sini barakallahu fikum. Nah, baik ala kulli hal. Ini diantara faedah yang diambil, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian hadis tadi juga menunjukkan bahwasannya orang yang ingin berpuasa itu masih boleh makan dan minum sampai masuknya waktu subuh. Jadi batasnya adalah azan subuh atau masuknya waktu subuh. Sehingga menganggap adanya waktu imsak, waktu untuk mulai menahan makan dan minum, tidak makan, tidak minum, ketika masuk waktu imsak, maka ini tidak ada dasarnya di dalam syariat. Nah, maka itu sesuatu yang bertentangan dengan hadis ini diantaranya, justru malah. Nah, kalau itu dianggap sebagai ahukan untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Nah, disebutkan oleh para ulama kita, bahkan disebutkan juga di sini, وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ مُرِيدَ السَّوْمِ لَوْ أَكَلَ ظَنًا ya dhannan baqa'al lail. Di dalam hadis ini terdapat dalil juga bahwasanya orang yang ingin berpuasa, kalau seandainya dia tetap makan dan minum, tetap makan dan minum karena menduga masih di waktu malam, maksudnya menduga belum masuk waktu subuh, dia tetap makan minum, menduga mengira masih malam, menduga belum masuk waktu subuh, masih makan minum. Summa tabayyana annahu akala ba'da tulu'il fajr. Kemudian setelah itu dia tahu bahwasanya dia telah makan setelah masuknya waktu fajar, setelah masuk waktu subuh. Maka ya, kata para ulama, ya, la qadha'a alaihi wa la isma alaihi, tidak perlu mengulangi puasanya, ya, dan tidak ada dosa baginya, dan puasanya sah. Puasanya sah, tidak berdosa. Ya, jadi orang yang dia masih tetap makan minum, ya, misal ya, tetap makan minum, menduga masih malam, belum masuk waktu subuh. Ya. Setelah selesai makan minum, ya, ngerti, oh ternyata tadi makan minum sahurnya ternyata setelah masuk waktu subuh, maka sah puasanya, tidak perlu mengqadha kalau itu puasa wajib, dan tidak berdosa. Nah, karena ini ya, dimasukkan oleh para ulama kita, diantaranya masuk dalam kaidah ya, al-aslu baqa'u makana ala makana, hukum asal itu tetapnya sesuatu di atas sesuatu asalnya, ya, maksudnya tidak berubah ke berikutnya kecuali dengan sesuatu yang yakin ya. Nah, baik, ini, nah, jadi kembali ke tadi, mengatakan bahwasannya kan untuk hati-hati. Kehati-hatian itu sesuatu yang diperbolehkan dan disyariatkan selama tidak menyelisihi syariat. Selama tidak menyelisihi syariat. Kalau kehati-hatian itu justru malah menyelisihi syariat, contohnya tadi menyelisih hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mempersilahkan makan dan minum, mempersilahkan melanjutkan makan sahurnya sampai masuknya waktu subuh. Kulu wasrobu, makan dan minumnya hatta yunadi ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Kata Nabi, makan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum itu mengumandangkan azan. Dan ini juga di apa namanya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terkait dengan masalah puasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimu shiyama ila lail." Nah, dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waqul washrabu," ayat tentang puasa. Ya, 180-an nanti dilihat, dari 183 ke bawah ketemu ayat ini. Nah, Allah mengatakan, "Waqul washrabu," makan minumlah, "hatta yatabayyana," hingga jelas bagi kalian, "khaytul aswadi khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr," sampai jelas benang putih daripada benang hitam dari fajar. Maksudnya adalah cahaya fajar. Nah, bukan benang benar-benar benang. Sebagaimana diriwayatkan, ada seorang sahabat yang menduga ini benar-benar benang. Ya. Naruh benang di atas bantal, kok benangnya ora katon-katon sang putih. Tidak kelihatan juga. Nah, pikirannya itu. Ternyata bukan, yang dimaksudkan benang putih dan benang hitam di sini adalah benang putih itu cahaya fajar. Nah, dan hitam, benang hitam maksudnya adalah malam, gelapnya malam. Nah, hingga jelas muncul cahaya fajar. Menunjukkan, dan itu masa waktu subuh. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tetap makan dan minum sampai masuknya waktu subuh. Baik, barakallahu fikum. Nah. Naam. Jadi kalaupun seseorang tadi kalaupun dia ternyata makan minumnya atau sahurnya itu sudah masuk waktu subuh, menduga masih malam, ya enggak apa-apa. Misal contoh lah, di zaman sekarang ini misal, orang bangun tidur karena mau puasa, pokoknya bangun langsung sahur. Ya. Sahur, setelah sahur, ditunggu-tunggu, dengar orang azan-azan. Ternyata sebelum dia bangun itu sudah azan. Misal, ya. Bangunnya setelah azan, azan selesai, ya, dia masang alarmnya, ternyata misalkan, ya, karena waktu azan kan sokan bergeser, ya kan. Dia belum rubah itu alarmnya. Sudah selesai azan, pas yang azan juga barangkali kurang keras, ya. Pas azan dia tidak dengar. Pas dengar, dengar alarmnya. Alarmnya bunyi setelah selesai azan. Nah, dikiranya itu alarm sebelum azan. Karena dia pasang dua alarm, misalnya. Alarm untuk sahur, sama alarm untuk biasa yang setiap hari dipasang untuk sholat subuh. Pas alarm untuk sahur dia enggak dengar, qadarullah enggak dengar, kecapean misal. Pas azan juga enggak dengar, misal. Ketika dengar alarm dikiranya alarm sahur, karena alarm petanya enggak dengar. Bangun langsung makan langsung minum. Nah, habis itu dia nunggu-nunggu kok enggak azan-azan. Terus kerungu-kerungu komat. Nah, loh kok komat, berarti ini tadi makan sudah masuk waktu subuh. Oh iya, setelah lihat jam ternyata benar, jadi tidak memperhatikan. Nah, ketika dia menduga makan dan minumnya itu diduga dikira masih malam, maka sah puasanya, tidak perlu kemudian mengqadha dan tidak berdosa. Nah, dan ini kebalikannya kalau di waktu siang, maksudnya di waktu siang sebelum pas qadarullah, ya, jam 5 hujan deras, ya, petir menyambar-nyambar, listrik mati, ya, qadarullah jam di rumahnya baterainya habis, ya, misal, ya kan, ora krungu azan, ya kan, hujan deras, listrik mati, jam di rumah juga mati, ya. Jadi kira-kira, wah ini apa namanya, dia ragu. Iya, pripun Mbak? Sanggih sah, tetapi menyelisihi sunnah. Nah, karena sebagaimana kita pahami bersama bahwasanya di antara sunnah adalah takhirus sahur, ya, menunda atau mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Ta'jilul fitr wa ta'khir sahur. Menyegerakan berbuka dan menunda, maksudnya mengakhirkan sahur. Menyegerakan buka bukan berarti jadi menyegerakan buka durung wayai azan maghrib, wis buka dhisik. Katanya menyegerakan buka. Kan sunnah, ya ndak. Segera maksudnya azan maghrib langsung berbuka. Ndak nunda-nunda. Kan sebagian orang mengatakan, ah ditambah sejam lah, bahkan rangkali pahalanya tambah banyak. Ndak. Justru pahalanya semakin besar, manakala masuk waktu malam, waktu maghrib, langsung berbuka. Bukan menunda kemudian pahalanya semakin besar. Enggak. Puasanya semakin panjang sih. Ya kan? Berarti pahalanya semakin banyak. Enggak. Tidak demikian. Nah. Baik. Jadi, boleh jam 3. Jam 12 juga boleh, Mbak. Ya, namanya juga boleh. Tetapi tadi menyelisihi sunnah. Baik. Kalau misalkan ya, habis safar misalkan, sampai rumah jam 1 malam misal, ya. Kalau nanti sahurnya nanti barangkali mbok kebablasan. Azan-azan nembe krungu apa? Nembe bangun. Lah, setelah sekalian sahur sekarang lah. Barangkali nanti bangunnya pas azan. Daripada tak sahur mending sahur sekarang, lumayan. Ya enggak apa-apa. boleh-boleh saja. Terus habis itu tidur. Kalaupun bangun pas azan subuh, tidak masalah, karena sudah sahur, lumayan dapat nutrisi sedikit ya, dapat bekal untuk puasa lumayan daripada tidak sahur. Bukan malah lemas, suara bisa apa-apa, ya kan? Mending sahurnya di malam hari, mending maksudnya. Baik. Tapi bukan disengaja, orang ngapa-ngapa sengaja sahurnya jam 2 malam. Dengan maksud, kalau puasanya semakin panjang, pahalanya semakin banyak. Ya enggak. Tidak. Nah, barakallahu fikum. Nah, kembali ke tadi, sebelum selesai tadi ya. Kalau belum masuk waktu, kalau masih ragu-ragu ini sudah maghrib atau belum, ragu dia. Maka kemudian dia makan, padahal dalam masih dalam kondisi ragu. Kecuali kalau sudah yakin ini sudah gelap banget kayak gini, sudah masuk waktu maghrib. Tapi kalau dia masih ragu, ini sih masih siang atau matahari masih sudah terbenam atau belum, misalnya dia ragu. Maka selama dia ragu, belum boleh berbuka. Karena kondisi tadi hujan, ya, listrik mati, ya, jam di rumah juga mati. Karena listriknya mati, HP-nya juga belum ditarger, mati juga semuanya. Sudah enggak tahu apa-apa. Misalnya, ya kan. Kemalaman ya enggak apa-apa, ya. Cuman dia kan bisa di tadi, intinya sampai yakin masuk waktu maghrib, ya. Gelapnya hujan ditambah dengan gelapnya malam tentu akan berbeda. Gelap hanya karena mendung, ya. Dengan gelap mendung plus gelapnya malam tentu berbeda. Ketika sudah benar-benar gelap, ini jelas ini. Gelapnya ini bukan hanya gelap mendung, jelas gelapnya malam juga. Kemudian dia makan, maka tidak apa-apa. Karena yakin. Tetapi kalau dia masih ragu, ini kok gelap kayak gini sih, sudah tenggelam apa belum ya, maka belum boleh. Nah, sampai dia yakin. Dan ini para ulama memasukkan kaidah tadi, ya. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang atau terkalahkan dengan keraguan-keraguan. Yakin siangnya itu masih atau waktu siang harinya itu masih, itu tidak bisa dikalahkan kecuali dengan yang yakin juga. Yakin sudah masuk waktu maghrib, baru keraguan-keraguan baru itu bisa mengalahkan yakinnya waktu siang sudah hilang. Yakin waktu siang sudah hilang, misalkan. Nah, baik. Ala kulli hal, buka puasa harus sampai masuk waktu maghrib dan sahur boleh sampai masuknya waktu subuh. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah satu hadis karena terkait dan sedikit juga. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Anna Bilalan adzana qabla al-fajr. Fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarji'a fayunadi ya ala innal adzana. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Bilal itu mengumandangkan azan sebelum masuk waktu subuh. Maka Nabi SAW memerintahkan beliau untuk kembali, ya, Hayunadi, untuk kemudian memanggil, ya. Ala innal abda nama. Ketahuilah sesungguhnya ya, para hamba itu masih tidur. Maksudnya masih malam, untuk memberitahu bahwasanya itu masih masih waktu malam, belum masuk waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan beliau sendiri mendhaifkannya, melemahkan hadis ini. Nah, hadis ini hadis dhaif, lemah. Tapi para ulama membawakan, atau di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar membawakannya dalam rangka untuk mengisyaratkan adanya khilaf. Untuk mengisyaratkan ada khilaf dalam masalah ini. Ya. Hadis ini yang sahih, ya, itu sebagaimana dalam riwayat yang lain, bukan kejadian di masa Nabi dan bukan Bilal yang melakukannya. Ya. Nah, tetapi itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, atau Utsman bin Affan, ya, enggak lupa. Nah, yang ketika itu, ya, kasusnya mirip. Ketika muazzinnya itu sebelum masuk waktu subuh azan, maka kemudian diperintahkan untuk kembali, ya, kembali mengumumkan bahwasannya belum masuk waktu subuh. Dalil ini atau hadis ini menjadi dalil bagi Hanafiyah bahwasannya tidak boleh, ya, mengumandangkan azan kecuali setelah masuk waktunya, termasuk sholat subuh. Tidak boleh mengumandangkan azan kecuali setelah masuk waktunya. Nah, tapi tadi sebagaimana tadi, khusus untuk sholat subuh diperbolehkan, ya, dengan syarat tadi ada dua azan, ada dua azan. Nah, sebagian ulama mempersyaratkan kan tadi ada dua azan. Jadi itu barangkali, ya, tambahan terkait dengan pembahasan ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan barangkali? Monggo. Ye, monggo, Mbak. Nggih. Sah, nggih, enggak apa-apa. Masyaallah. Lah, masyaallah, sering kerainan boleh tetap kuat puasa nggih, Mbak. Alhamdulillah, masyaallah. Nggih. Nggih. Anu. Puasa, puasa, sahur hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, apalagi syarat sahnya, ya, bukan juga, ya, kewajiban saja bukan, apalagi menjadi syarat sahnya, tetapi adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, perbedaan antara puasanya kita dengan puasanya Ahlul Kitab adalah aklatus sahur, ya, makan sahur. Nah, betul. Apa? Niat puasa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan pembahasan puasa sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah sedikit. Para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yubayyid siyam qoblal fadri fala siyama lahu. Bukan maqala alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak, ya, meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Maksudnya tidak sah puasanya. Terkait dengan hadis ini, para ulama sepakat ini berlaku untuk sholat wajib, untuk puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Maka untuk puasa Ramadan, sebelum masuk waktu subuh, dia harus di malam hari sudah niat. Minimal sebelum masuk subuh, dia sudah berniat bahwasanya nanti akan puasa. Nah, kemudian diperselisihkan apakah untuk puasa Ramadan itu cukup di awal Ramadan ataukah harus setiap malam memperbarui niat. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Demikian juga diperselisihkan terkait dengan puasa sunnah. Apakah hadis tadi, man lam yubayyid siyam qabla al-fajri, ya, itu berlaku untuk puasa sunnah atau tidak? Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan berlaku juga untuk puasa sunnah. Sebagian ulama mengatakan untuk puasa sunnah tidak. Karena berdasarkan hadis itu ketika Nabi alaihi salatu wasalam ya, ketika masuk ke dalam salah satu rumah istri beliau, kemudian menanyakan apakah ada makanan atau tidak, kalau tidak salah hadis Aisyah ya, kemudian mengatakan tidak ada. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam izan inni shaim, kalau begitu ya saya berpuasa. Nah, para ulama mengatakan ini menunjukkan Nabi itu niat puasa setelah pagi hari. Menunjukkan untuk puasa sunnah boleh memulai niat di pagi hari. Tetapi sebagian ulama mengatakan ya, itu dalil, pendalilan seperti itu tidak tegas. Karena bisa jadi ada ihtimal, maksudnya masih ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan sebelumnya dari sejak subuh atau sebelum masuk waktu subuh Nabi itu sudah niat puasa. Nabi sudah niat puasa. Nah, tetapi karena puasa sunnah boleh seseorang itu membatalkannya. Boleh. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah awalnya sudah niat puasa, sudah enggak makan dari sejak subuh, kemudian di siang hari barangkali ada makanan beliau akan makan, karena tidak ada makanan maka beliau tetap puasa. Jadi wallahu alam bisawab ya, sebagian ulama mengatakan tadi hadis ini, hadis yang Nabi mengatakan idzan ini shaim, itu pun tidak sharih, tidak tegas bahwasanya di saat itu Nabi baru berniat puasa. Bisa jadi dari sebelum subuh Nabi sudah niat puasa, hanya saja ketika itu beliau ingin membatalkan karena puasa sunnah, tetapi karena tidak ada apa-apa akhirnya dilanjutkan puasanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, al-aula yang lebih baik adalah meniatkan puasa sebelum waktu subuh. Nah, khurujan minal khilaf, dalam rangka keluar dari apa yang diperselisihkan oleh ulama kita. Nah, ya boleh, tetapi tidak boleh bareng-bareng, Mbah. Nih, boleh habis terawih sebelum tidur besok puasa niat. Nggih. Mboten sang ikuti kebanyakan lah. Nah, tidak disyariatkan bareng-bareng. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyontohkan ya habis terawih kemudian mimpin nawaitu saumagudin an ajai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati, misalkan ya fardhon lillahi ta'ala. Tidak perlu ya, tidak ada contohnya sama sekali fardhu. Jadi ngapal ya pernah sih. Baik, barakallahu fikum. Nah, tidak disyariatkan demikian. Nggih. Menentukan masjid. Oh, kalau berbuka. Nah, buka itu intinya adalah masuk waktu maghrib. Masuk waktu maghrib. Sehingga ketika, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat lanjutan tadi ya, wa atimmus siyama ilal lail, sempurnakan puasa sampai masuk waktu malam. Kalau sudah masuk waktu malam, meskipun kita belum mendengar ada orang yang azan, ya boleh makan, karena batasan puasa itu adalah masuk waktu malam. Ternyata yang azan, kalau nunggu azan, ternyata yang azannya orangnya sudah kenyang duluan, gimana? Antum masih lapar. Ya. Di sebuah daerah, azannya kalau sudah buka dulu, sudah buka di rumah, kenyang, baru berangkat ke masjid, azan langsung komat. Nah, antumnya belum buka, telat sholatnya. Dan tidak menunggu azan yang mana, yang mana. Nah, tayyib itu. Adapun terkait dengan menjawab azan itu yang nanti akan kita bahas nanti, itu yang diperselisihkan. Yang kita jawab itu azan yang mana. Nah, itu terkait dengan tempat azannya. Adapun kalau terkait dengan buka puasa, tidak terkait dengan nunggu azan yang mana. Harus nunggu azan yang kita sholat di situ, ya repot. Nah, kalau muadzinnya seperti tadi, ya kita bisa telat sholatnya, ya, karena azannya pas sudah kenyang. Nah, dan itu ada yang seperti itu. Nah, pengalaman pribadi juga, kirain anu ternyata azan langsung komat. Ya. Nah, tapi setelah itu ya tahu sih. Awalnya dikiranya beneran baru azan, ternyata barangkali entah ana yang salah mengucapkan atau antum yang salah dengar ya. Kalau yang Hanabilah, yang satunya Hanafiyah. Nah, Hanabilah berpendapat ya boleh azan pertama setelah masuknya pertengahan malam. Nah, adapun Hanafiyah ya, mazhab Hanafiyah ya, Ahnaf ya, mazhabnya Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat tidak boleh azan subuh kecuali setelah masuknya waktu subuh. Nah, barakallahu fikum. Tidak apa-apa, daripada salah nulis. Nah, yang lain juga yang nulis nyontoh antum, wah nanti pada salah semua, repot lagi malah. Ya, barakallahu fikum. Nah, sudah komat tempat yang lain. Nah, kita cukup insyaallah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.